Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga pada sore hari ini Allah Ta'ala masih mempertemukan kita dalam kajian rutin kita yang membahas mengenai akidah, ya, yang kita ambil dari kitab Matan Khulasah fil Aqidah atau Mukhtasar fil Aqidah, ya, karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih Hafizahullah Ta'ala. Dan kemarin kita telah membahas tentang cabang dari keimanan kepada hari akhir. Kita telah membahas beberapa step, beberapa tahap yang ada setelah hari kiamat nanti. Dimulai dari Yaumul Hasyr, ya, hari pengumpulan atau Padang Mahsyar, atau hari kebangkitan dulu, kemudian Padang Mahsyar, kemudian syafaat, kemudian persidangan, ya, hisab, kemudian mizan, ya. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang nashr dawawin, ya, yaitu pembagian catatan amal, ya. Ini kita bahas terlebih dahulu karena di buku ini dibahas setelah pembahasan mengenai mizan, ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa urutan ini adalah urutan yang sifatnya ijtihadiyah. Urutan yang tidak ada dalil pastinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak selalu urutan yang diberikan satu ulama itu yang paling benar, karena memang tidak ada dalil tentang urutan kejadian pada hari kiamat. Sebagiannya urut, ya, seperti pasti dimulai dari hari kebangkitan, kemudian hari pengumpulan manusia, syafaat, itu urut, ya. Akan tapi kemudian ada yang mereka berbeda pendapat tentang posisi beberapa kejadian, misalnya tentang pembagian catatan amal, ya, yang seperti yang akan kita bahas ini. Ada yang mengatakan catatan amal itu diberikan sebelum mizan, ya, setelah hisab sebelum mizan. Jadi setelah hisab diberikan catatan amal, ya. Kalau di sini disebutkan setelah mizan. Setelah mizan. Jadi memang ada perbedaan pendapat, namun yang penting kita meyakini bahwasanya ini hakun, ini benar adanya akan terjadi pada hari kiamat. Taib, kita mulai dari nashrud dawawin, ya, kejadian berikutnya yaitu pembagian rapot, ya, atau pembagian catatan amal. An-nashru lughatan, ya, nashr secara bahasa artinya fathul kitabi au bathu syai. Ya, nashr itu artinya membuka buku atau menyebarkan sesuatu. Itu nashr, ya. Adapun secara syara' maknanya adalah izharu shohaif al-a'mal yaumal qiyamati wa tawzi'uha. Secara syariat maksudnya adalah memperlihatkan catatan-catatan amal pada hari kiamat dan membagikannya ke masing-masing orang. Adapun dawawin secara lughah, secara bahasa bermakna jam'u diwan wa huwa al-kitabu yuhsa fihi al-jundu wa nahwuhum. Dawawin itu bentuk jamak dari diwan. Dan diwan bermakna kitab atau buku yang biasanya berisi mengenai daftar tentara atau daftar pasukan atau semisalnya, itu diwan. Ya, jadi kayak catatan gitu, ya. Catatan. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat bermakna as-sahaif allati uhsiyat fiha al-a'mal allati katabaha al-malaikatu 'alal 'amil. Ya. Yang dimaksud dengan diwan adalah lembar-lembar yang di dalamnya dicatat amal-amal yang ditulis oleh malaikat untuk orang yang mengamalkan perbuatan. Ya, untuk kita maksudnya. Ya, jadi catatan yang dicatat malaikat kita apa namanya? Pada jam sekian kita ke masjid dicatat. Pada jam sekian kita ghibah orang dicatat. Ya. Catatan itulah yang nantinya akan dibagikan. Fanashru dawawin izharu suhaif al-a'mal yaumal qiyamah. Dan makna dari pembagian buku catatan adalah menampakkan lembaran-lembaran amal pada hari kiamat. Ya. Fatatatayaru ila al-aiman wasyama'il. Dan dia akan diberikan kepada manusia baik dari tangan kanan maupun dari tangan kiri. Ya, jadi kalau kita pernah mendengar ada catatan yang diambil dari tangan kanan, ada juga catatan yang diambil dari tangan kiri. Ya. Wa huwa tsabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Dan ya, peristiwa ini, peristiwa pembagian catatan amal ini adalah peristiwa yang valid, yang hak, yang ada berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Kalau sudah didukung oleh Al-Quran, oleh sunnah, dan oleh ijma', berarti wajib diyakini, dan yang tidak meyakini, dia kafir. Ya. Tidak beriman, karena dia mengingkari Al-Quran. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Maka barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dia menerima dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisabai yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Ini yang pernah kita bahas ketika hisab, ya. Nah, ini juga menunjukkan, sekaligus menunjukkan bahwasanya diberikan dulu kitabnya, ya kan, diberikan dulu kitabnya baru kemudian dihisab. Jadi ini urutannya di awal. Ya. Setelah dia menerima kitabnya dengan tangan kanan, maka dia akan segera mendapatkan hisab yang mudah. Yaitu yang disebut dengan al-ardu. Dipaparkan saja. Ini loh, dosamu itu ini. Gak banyak. Ya. Banyak yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayang qalibu ila ahlihi masruro. Dan setelah dapat kitab itu, dia kembali kepada keluarganya, kepada kelompoknya dengan riang gembira. Ya. Ini kelompok yang pertama. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan barang siapa yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya. Ya, jadi dari sini ya, nerimanya dari belakang. Fasaufa yad'u thubura. Maka dia akan mengatakan celakalah diriku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke api yang menyala-nyala, masuk neraka. Nah, ini tentang dua golongan yang akan menerima, yang satu dari kanan, yang satu dari belakang. Ya. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Haqqah, Allah Ta'ala mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatannya dari tangan kirinya, maka dia akan mengatakan, seandainya saja aku tidak perlu diberi kitab ini. Ya. Andai saja aku tidak menerima kitab ini, dia terima dari tangan kiri. Dia tahu itu akan, ya, atau itu akan pertanda bahwa dia akan celaka. Ya. Nah, ini berarti di sini ada tiga macam penerimaan catatan. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang dari belakang. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai apakah betul-betul ada tiga golongan ini, ataukah hanya dua? Ya. Yang dua ini maksudnya adalah golongan yang menerima dengan tangan kanan dari depan, dan golongan yang menerima dari belakang dengan tangan kiri. Ya, jadi pilihannya kalau dua golongan berarti tangan kanan dari depan, atau tangan kiri dari belakang. Artinya kalau disebut hanya dari kiri itu maksudnya dari kiri dan belakang. Ya, kalau disebut dari belakang itu berarti belakang dengan tangan kiri. Ya. Itu maksudnya. Nah, Ibnu Hazm ya di antara ulama yang mengatakan bahwa memang ada tiga jenis manusia. Ya, kalau itu seorang mukmin, seorang yang beriman dan bukan pendosa, maka dia akan menerima dengan tangan kanannya. Ya. Dan ketika orang tersebut adalah mukmin yang penuh dengan dosa, orang yang fasik tapi dia beriman, maka dia akan menerima dari belakang. Ya. Adapun orang kafir, maka dia akan menerima dengan tangan kirinya. Ya, jadi orang yang soleh dan dengan tangan kanan, orang yang bermaksiat itu dengan dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya, dan orang kafir akan menerima dengan tangan kirinya dan dari belakang. Ini pendapat Ibnu Hazm, dan wallahu ta'ala alam yang lebih tepat adalah hanya ada dua golongan, ya, yaitu yang menerima dengan tangan kanan dari depan dan tangan kiri dari belakang. Ya, ini bisa dijamak, bisa digabungkan dalilnya bahwa yang menerima dengan tangan kiri itu sekaligus menerima dari belakang. Wa ajma'al muslimuna 'ala thubuti dzalik. Dan kaum muslimin telah berijma, telah bersepakat tentang validnya hal tersebut. Ya. Kemudian, ya, yang selanjutnya sifatu akhdhil kitab. Ya. Bagaimana cara mengambil kitab? Ya. Al-mu'minu ya'khudhu kitabahu biyaminihi fayafrahu wa yastabshiru wa yaqul. Nah, orang yang beriman, dia mengambil catatannya dengan tangan kanannya dan dia gembira. Seperti yang disebutkan di ayat tadi. Ya, dan dia bergembira dan memberi kabar gembira kepada kelompoknya. Dan dia mengatakan, ha'umu qara'u kitabiyah. Ya, dia katakan, ini loh kitabku, tolong baca. Ya, bacalah kitabku. Dengan bangga dia mengatakan, ini kitabku, bacalah. Ya. Adapun wal kafiru ya'khudhuhu bishimalihi. Adapun orang kafir dia mengambil dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahri, atau dari belakang. Ya. Fa yad'u bil waili wath-thubur wa yaqul. Dan dia kemudian berteriak mencelakakan dirinya sendiri dan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Andai saja aku tidak diberikan kitab ini. Walam adri ma hisabiyah. Dan andai saja aku tidak tahu hisabku yang sebenarnya. Seandainya saya enggak usah dihisab. Ya. Ini orang kafir. Ya. Jadi sekali lagi, tentang pengambilan kitab, ya, ini ada dua golongan, yaitu ashabul yamin dan ashabul shimal, ya. Orang yang mengambil dengan tangan kanan dan mengambil dari tangan kiri. Orang yang beriman, walaupun dia fasik, dia tetap mengambil dengan tangan kanan. Dan dia tetap gembira. Kenapa? Dia gembira paling tidak dia tidak termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Ya, itu tentang catatan amal. Taib. Sesuai dengan judul kita akan lanjutkan yang selanjutnya dengan al-haud. Ya, al-haud yang artinya adalah telaga atau danau. Ya, ini adalah salah satu juga sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan ada nanti pada hari kiamat, sesuatu yang harus diimani. Al-haudu lughatan, ya. Haud secara bahasa bermakna al-jam'u, yaitu mengumpulkan. Ya. Yuqalu hadzal ma'a yahuduhu idza jama'ahu. Ya, kalau dikatakan hadzal ma'a itu berarti dia mengumpulkannya ketika air itu sudah terkumpul, nah itu namanya hadza yahudu, mengumpulkan air. Ya. Wa yutlaqu 'ala mujtama' al-ma'. Dan dia bisa mutlakkan untuk segala jenis kumpulan air. Ya. Entah itu danau, mungkin entah itu yang waduk, atau semisalnya, itu bisa disebut haud, kumpulan air. Ya. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, maknanya adalah haudul ma'i an-nazili minal kautsar. Secara syariat, makna al-haud adalah telaga air yang berasal dari Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah nama sungai di surga. Allah Ta'ala mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, sungai Al-Kautsar di surga. Ya. Dan para ulama mengatakan tidak hanya sungai di surganya, namun sungai yang kemudian dari situ airnya keluar menuju danau, menuju telaga yang disebut dengan juga telaga Al-Kautsar. Ya, makanya Nabi diberikan telaga ini untuk Nabi. Jadi telaga ini sumber airnya dari surga, dari sungai Al-Kautsar. Fi arasatil qiyamah, di pelataran hari kiamat. Ya, sehingga ini disebutkan oleh para ulama, haud itu ada sebelum hisab. Ya, ada sebelum hisab. Atau yang jelas dia sebelum sirat, ya, peristiwa-peristiwa yang ada di pelataran hari kiamat, maka di situ salah satunya ada haud, ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telaga ini miliknya Nabi. Ya, diberikan kepada Nabi untuk nanti diminum oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa hikmahnya ada telaga ini? Karena di hari kiamat manusia mengalami kepayahan yang luar biasa. Ya, tudna syamsu. Matahari didekatkan sehingga keringat mereka pun bercucuran, dan mereka ada yang sampai di mata kaki, ya, apa namanya, keringatnya, kemudian ada yang sampai lutut, ada yang sampai mulut, dan bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalnya. Maka itu hari yang sangat sulit dan orang pasti kehausan. Ya, maka Allah Ta'ala berkenan memberikan, menganugerahkan kepada Nabi Muhammad telaga yang bisa diminum oleh umatnya yang kehausan di pelataran hari kiamat. Wadala alaihi sunnatu al-mutawatirah. Dan ini ditunjukkan oleh hadis yang mutawatir. Berarti hadis mutawatir berarti hadisnya sangat banyak. Ya, yang menjelaskan tentang adanya telaga Nabi SAW di akhirat nanti. Wa ajma' alaihi ahlu sunnah. Ahli sunnah pun bersepakat bahwa al-haud itu hak adanya. Nyata. Ya. Qala Nabi SAW fi hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inni faratakum alal haudi. Ya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku mendahului kalian di telaga. Ya. Jadi Nabi mendahului kita di telaga untuk menunggu kita. Jadi beliau ada dulu di sana, kemudian baru kita mendatangi telaga tersebut. Ya. Faedahnya apa? Karena nanti ya akan ada orang-orang yang tidak diterima di telaga tersebut. Dan Nabi adalah orang yang termasuk yang mengusirnya. Ya. Oh, ini bukan umat Muhammad. Ini bukan umat Muhammad. Ya. Nabi menjaga haud tersebut karena memang itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa ajma'a salafu ahlu sunnati wal ala thubutihi. Ya. Dan ahli sunnah juga bersepakat tentang kesahihan atau kepastian adanya haud tersebut. Waqad ankara al-mu'tazilatu thubutal haudi wa naruddu 'alaihim bi amrayn. Adapun Mu'tazilah, ya, kelompok sesat yang mendahulukan akal daripada dalil, mereka mengingkari keberadaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Sehingga kita akan membantah mereka dengan atau membantah mereka dari dua sisi. Yang pertama adalah bahwasanya al-ahadithul mutawatirah anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadis-hadis tentang adanya haud ini hadis yang mutawatir. Banyak sekali diriwayatkan lebih dari 30 sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. 30 sahabat Nabi. Ya. Kalau cuma satu, okelah, mungkin mereka punya alasan untuk meragukan. Dua ya, mungkin masih bisa. Ini 30. Sehingga mustahil ya salah, mereka salah dalam meriwayatkan hadis ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ijma'u ulama'il ummah. Kedua, ini juga sudah ada ijma'nya, sudah disepakati oleh umat bahwasanya haud itu benar adanya. Ya, sehingga mereka Mu'tazilah itu kelompok sesat karena mengingkari sesuatu yang pertama hadisnya mutawatir, jelas. Yang kedua, mengingkari ijma'. Ya, ini mereka sesat di sini. Taib ini tentang kebenaran adanya haud. Kemudian sifatul haudi, karakter dari danaunya Nabi atau telaganya Nabi itu seperti apa? Ya. Dan di sini akan disampaikan gabungan dari beberapa hadis. Ya, ini tidak disebutkan dalam satu hari karena kalau disebutkan satu-satu nanti sangat banyak. Maka dirangkum dalam satu paragraf ini ya. Sifat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah tuluhu syahrun. Panjangnya itu sepanjang perjalanan satu bulan. Berarti cukup cukup besar ya. Antum kalau sebulan jalan udah sampai mana kira-kira? Nah, seperti itu ya. Sangat besar ya, sangat panjang. Wa arduhu syahrun, lebarnya juga sebulan perjalanan. Ya. Nah, dari sini para ulama, sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya oh berarti karena panjang dan lebarnya sama, berarti bentuknya kotak ya, bentuknya persegi. Ya, ini ada yang mengatakan demikian ya, bentuknya persegi. Kemudian wa zawayahu sawa, ya. Dan sudut-sudutnya juga sama. Ini juga masih memenuhi ya, sudutnya sama nih. Ya. Sudutnya sama. Ya. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sudutnya sama berarti lingkaran. Ya, seperti ini ya. Sudutnya berarti lingkaran. Terus yang pertama tadi gimana? Tuluhu wa arduhu syahrun. Ya, berarti ini jari-jarinya sama, kemana-mana sama. Ini pendapat ulama yang lain, diantaranya Syaikh Utsaimin, beliau berpendapat bahwa bentuknya itu bulat, apa bundar ya, bukan bulat, kalau bulat bumi ya, kalau bundar telaga ya. Nah, ini terkait dengan bentuknya. Kemudian wa aniyatuhu kanujumis sama, kemudian gelasnya atau bejana-bejana yang dipakai untuk minum itu sebanyak bintang-bintang di langit. Berarti memang sudah disiapkan untuk diminum banyak orang. Ya. Bukan satu-satu ya. Gantian-gantian. Enggak seperti itu, tapi disiapkan memang langsung satu orang satu gelas, ya. Wa ma'uhu abyadhu minal laban. Dan airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Ya. Wa atyabu min rihil misik, dan dia juga lebih wangi daripada bau misik atau kasturi ya, parfum misik tahu ya, wangi sekali, itu lebih wangi dari misik. Fihi ya mizabani yamudanihi minnal jannah ya, dan pada telaga tersebut ada saluran ya, ada saluran yang menghubungkannya ke surga. Jadi karena dia adalah telaga dari apa? Telaga yang airnya itu dari Sungai Al-Kautsar, itu ada mizabnya, ada salurannya. Ahaduhuma min dhahabin wa tsani min fiddah. Salah satu mizabnya atau salurannya itu dari emas, salah satunya dari perak, ya. Yariduhul mu'minuna min ummati Muhammad. Dan yang akan mendatangi telaga tersebut adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man yashrab minhu syarbatan la yadhma'u lam yadhma' ba'daha abada. Dan barang siapa yang minum seteguk dari telaga tersebut, satu tegukan saja, maka dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Ya. Ini keajaiban. Ya, bahwa minum tapi sudah mencukupi itu selama-lamanya. Wa kullu hadza tsabitun fi shahihain au ahadihima, dan semua ini terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Ya, Bukhari saja atau Muslim saja dikumpulkan jadi satu. Karena kalau dipecah-pecah tadi ya, banyak hadisnya. Ini dikumpulkan jadi satu. Wa huwa maujudun al-an, dan itu sudah ada sekarang. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Uqbah bin Amir, beliau bersabda, "Wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, ya, betul-betul saya saat ini sedang melihat haud tersebut." Ya, berarti sudah ada. Sebagaimana surga dan neraka juga sudah ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, tentang bahwasanya haud ini sudah ada di masa sekarang. Wastimdaduhu min al-kautsar, dan ujungnya itu nanti di al-kautsar atau namanya apa ya? ya perpanjangannya atau muaranya, bukan muara, namanya sumbernya ya, sumbernya dari Al-Kautsar ya. Walikullin nabiyyin haud, dan setiap nabi itu juga punya telaga. Tapi ini hadisnya dipersisikan para ulama, ada yang mengatakan hadisnya dhaif tentang keberadaan haud nabi selain Nabi Muhammad. Ya, tapi hadis ini hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani ya. Sehingga dicantumkan di sini bahwasanya para nabi yang lain juga punya telaga. Walakin haudun nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha. Tapi haudnya nabi itu yang paling besar. Ya. Wa a'dhamuha, dan paling ya paling besar. Wa aktsaruha warida, dan yang paling banyak didatangi oleh orang. Itu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan telaga nabi-nabi yang lain. Wa yuzadu 'anil haudhi aqwamun, dan akan terhalangi untuk mendatangi telaga tersebut beberapa jenis kelompok. Jadi tadi ya, kita semua pengen ke situ. Ya, ada orang-orang juga pengen ke situ. Ya, tapi tentu tidak semua berhak untuk mendatangi atau meminum air dari situ. Akan ada yang dihalangi. Ya. Qila, salah satu pendapat mengatakan bi annahum, ya, jufatun minal a'rab, yaitu orang-orang Arab yang kasar, dakhulu fil islami raghbatan wa rahbatan thumma irtaddu. Orang-orang Arab yang kasar, yang mereka masuk Islam ya dengan penuh harap dan cemas, namun kemudian mereka murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya di masa Abu Bakar, sepeninggal Nabi kan digantikan Abu Bakar, maka banyak orang yang murtad. Ya. Mereka Islam ketika Nabi hidup, mereka Islam. Tapi setelah Nabi wafat, mereka murtad. Maka yang seperti ini tidak akan bisa mengicipi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ketika mereka mendatangi, mereka dihalangi. Ya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, umati, ini umatku." Ya. Nabi merasa mengenal mereka sebagai umat beliau atau ashabi. Ini dulu saya tahu orang ini, ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya, ma tadri atau la tadri ma ahdathu ba'dak. Ya, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Ya, mereka murtad. Ya, sehingga mereka tidak bisa mengambil air di telaga tersebut. Waqila, dan ada juga mengatakan, bi annahum man ahdatha fid dini ma laysa fihi ka ahlil bid'ah. Dan juga golongan yang lain yang tidak bisa masuk ke haud Nabi adalah orang yang membuat perkara baru dalam agama, berbuat bid'ah. Mengada-adakan bid'ah yang tidak pernah ada dalam agama, semisal para ahli bid'ah. Ya, dan para ulama menjelaskan yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang berat. Seperti bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Syiah, bid'ahnya Mu'tazilah. Ya, itu berat. Ya, bid'ah-bid'ah yang besar, Mujahmiyah apalagi ya. Itu bid'ah-bid'ah yang membuat tidak bisa ke situ. Ya. Adapun kadangkala ada yang kadangkala tersembunyi dalam bid'ah-bid'ah kecil ya, insyaallah taala tidak akan terhalangi mencicipi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ini tentang haud. Ya, dan tentang haud ini ada perbedaan pendapat, sudah saya sebutkan tadi. Ada yang mengatakan haud ini ada di pelataran hari kiamat sebelum hisab. Ya. Ada juga yang mengatakan haud ini adanya setelah sirat, setelah jembatan yang akan kita bahas ini. Itu juga diantaranya adalah pendapatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan haud itu nanti setelah sirat. Nah, ini yang menjadi perbedaan, yang salah satu perbedaan yang saya sebutkan tadi. Tentang urutan, ya, tentang urutannya. Tapi di sisa waktu kita bahas tentang sirat, ya, tentang sirat. As-siratu, ya, as-siratu lughatan at-tariq. Sirat secara lughah, secara bahasa bermakna tariq, yaitu jalan. Ya, sirat, kayak sirat al-mustaqim, itu jalan yang lurus, ya, bermakna jalan. Wa syar'an, adapun secara syariat, maknanya adalah al-jisrul mamdudu ala jahannam. Secara syariat, namanya sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, liya'burun nasu alaihi ilal jannah, untuk dilewati manusia sampai ke surga. Ini jembatan menuju surga, tapi di bawahnya neraka. Ya. Wa huwa tsabitun bil kitabi was sunnah, dan itu valid, nyata, haqqun, ya, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Allah Ta'ala mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Dalam surat Maryam, Allah Ta'ala mengatakan, dan tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali pasti akan mendatangi jahanam. Setiap kita. Ya, tidak ada yang dikecualikan. Pasti akan mendatangi jahanam. Ya. Fassaraha Abdullah bin Mas'ud wa Qatadah wa Zaid bin Aslam bil mururi 'ala shirath. Beberapa ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Qatadah, Zaid bin Aslam, ya, mereka mentafsirkan bahwasanya maksud dari ayat ini adalah maksudnya adalah melewati shirath. Maksudnya kalau kita lewat shirath kan pasti sudah dianggap mendatangi jahanam, kan kita berada di atasnya jahanam, ya. Berarti ini sudah termasuk mendatangi jahanam dengan melewati shirath di atas jahanam. Wa fassaraha jama'atun minhum Ibnu Abbas bidukhuli finnari lakin yanjuna minha. Dan sebagian ulama lain seperti Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya maksudnya adalah betul-betul masuk ke jahanam namun selamat, ya, tidak kemudian mendapatkan siksa, ya. Masuk saja namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi ini salah satu penafsiran mengatakan ini maksudnya adalah melewati shirath. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, "Tsumma yudrabul jisru 'ala jahannam." Kemudian dibentangkan jembatan di atas jahannam, ya, wa tahillu syafa'ah, dan ketika itu syafaat berlaku. Wa yaqulun, dan para nabi mereka mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya, nabi mendoakan keselamatan bagi umatnya, dan umatnya juga berdoa semoga supaya mereka diselamatkan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ahli sunnah juga bersepakat tentang keabsahan hadis ini. Ya. Ini tentang shirath, ya. Kemudian seperti apa bentuk shirath itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang shirath. Dan beliau mengatakan shirath itu adalah madhhabatun. Madhhabatun itu berarti membuat oleng. Itu namanya madhhabatun, membuat oleng. Jadi membuat orang itu ke kanan dan ke kiri. Seperti kalau kita berusaha mau titian tali atau titian bambu, itu kan kita akan goyang ke sana ke kiri, itu namanya madhhadatun, membuat oleng. Mazallatun, dan licin, menggelincirkan, ya. Jadi sudah titian bambu dikasih oli. Seru ya buat 17-an ya. Nah, seperti itu. Tapi ini jatuhnya bukan ke sungai, ke neraka jahanam. Ya. Alaihi khatatif wa kalalib. Dan terdapat khototif dan kalalib. Khototif itu kait-kait, ya. Kalalib itu besi pengait, ya, yang biasa untuk mengait sesuatu, misalnya mengait daging, ya, ngambil sesuatu, besinya itu punya kaitan, ya. Nah, apa namanya? Ganco atau mungkin jangkar, ya, semacam itu. Ya, ada di sekelilingnya itu ada sesuatu yang menyambar-nyambar berupa besi-besi tersebut. Wahasakatun, ya, mufaltohatun, laha syaukatun muqaifa, ya. Dan dia juga punya duri-duri, ya, yang rata itu berarti yang merata banyak, ya. Dan punya seperti duri muqaifa yang bengkok ujungnya, ya. Jadi besi pengait kemudian lancip, kemudian ada bengkokan di ujungnya. Takunu bin Najd. Takunu bin Najd yuqalu laha As-Sa'dan. Dan itu penggambarannya mirip sebuah pohon di Nejd yang namanya pohon Sa'dan. Pohon Sa'dan itu buahnya itu seperti rambutan tapi rambutnya runcing-runcing. Ya. Seperti rambutan tapi rambutnya runcing-runcing ya. Kemudian ininya bengkok, itu pohon Sa'dan. Nah, seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Seperti itu bentuknya, ghairu annaha la ya'lamu qadra 'idhamiha illallah. Ya. Seperti itu bentuknya kecuali tentang besarnya. Kalau besarnya hanya Allah yang tahu seberapa besar besi-besi tersebut. Yakhthafun nas bi'a'malihim, dan dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan manusia tersebut. Ya, jadi sesuai dengan amalan, apakah dia banyak beramal atau beramal jelek, itu akan disambar seberapa banyak sambarannya, kemudian luka-luka yang diberikan oleh kait tersebut itu sesuai dengan amalnya. Hadits sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan, balaghani annahu adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-saif. Ya. Abu Sa'id mengatakan, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada saif, daripada pedang, ya. Jadi bisa terbayang ya, rambut itu masih lebih tipis dari rambut, kemudian juga sama pedang itu lebih tajam daripada pedang. Tapi ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Akan tapi karena Abu Sa'id tidak mungkin berkata sesuatu yang gaib, maka kita anggap ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang terakhir terkait al-ubur ala sirat wa kaifiyatuhu. Ya, tentang bagaimana sirat itu dilewati. Bagaimana cara orang itu melewati sirat, ya. La ya'buru sirata illa al-mu'minun ala qadri a'malihim. Dikatakan di sini bahwasanya sirat itu tidaklah dilewati kecuali oleh orang-orang beriman sesuai dengan kadar amal mereka. Ya, namun ini kurang tepat, ya, karena orang munafik juga diberikan kesempatan untuk lewat, ya. Akan tapi mereka tidak akan pernah bisa sampai, ya, karena ketika itu nanti gelap, kondisi ketika itu gelap, ya, dan orang munafik itu tidak diberikan cahaya. Adapun orang yang beriman sesuai dengan amal mereka, mereka kan diberikan cahaya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ya, ada yang cahayanya mungkin hanya sebatas untuk menerangi kakinya, macam-macam. Ya, tapi setiap orang beriman akan diberikan cahaya. Adapun orang munafik, ya, tidak diberikan cahaya sehingga begitu dia lewat gelap dia nggak bisa lihat, dia akan terjatuh ke jahanam. Ya, ini mungkin maksudnya adalah tidak ada yang melewati sampai finish kecuali orang yang beriman sesuai dengan amal mereka. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fayamurrul mu'minuna qatar fil 'ain. Ada di antara orang beriman yang lewat itu seperti kedipan mata. Kedipin langsung sampai gitu ya. Jadi nutup buka itu tiba-tiba di depan pintu surga. Itu berarti orang yang istimewa amalnya. Kemudian wakal barak, ada yang seperti kilat, ya, kurang lebih hampir sama cepatnya. Ya. Wakarih seperti angin, shoot sampai. Ya. Wakapoir seperti burung terbang, duk-duk-duk-duk sampai. Wakajawid al khail warrikab, atau seperti kuda yang berlari kencang, atau naik seperti orang naik unta, ya, lebih cepat dari jalan, tapi nggak secepat yang tadi yang seperti angin atau seperti kilat, ya. Ya. Fanaja Muslim, maka fanajun Muslim, maka ada Muslim yang selamat sampai tujuan, ya, betul-betul selamat tanpa halangan, kait-kaitnya juga tidak menyakiti dia sampai, ya. Wa makhdushun mursal, tapi ada juga yang kemudian tercabik-cabik oleh kait-kait tadi, tapi tetap sampai juga karena dia mursal, karena dia dilepaskan dari kait tersebut, ya, sudah hampir ketarik ke neraka. Tapi kemudian lepas, kemudian bisa lolos, kemudian sampai ke surga. Ya, tapi sudah ya babak belur ya. Kemudian wa maqdusun fi jahannam, dan ada pula yang kemudian di apa? Dikait kemudian jatuh ke neraka jahannam. Hadis riwayat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam Sahih Muslim dikatakan tajri bihim a'maluhum. Ya, mereka akan lewat sesuai dengan amal mereka. Ya. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala shirath, dan nabi kalian menunggu. Jadi kan yang melewati pertama kan nabi. Maka nabi itu menunggu-nunggu. Ya, di ujung shirath menunggu-nunggu. Yaqul ya rabbi sallim sallim. Wahai Rob, selamatkanlah. Hatta ta'jizu a'malul ibad. Sampai pada hamba-hamba yang amalnya itu sudah sangat lemah, amalnya sedikit banget. Ya. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u sair illa zahfa. Ya. Sampai ada seorang laki-laki yang dia tidak mampu untuk lewat, ya, kecuali dengan cara merangkak. Sudah susah payah ya. Tapi sampai juga akhirnya itu dia beramal tapi amalnya lemah, amalnya sedikit. Ya. Jadi ada macam-macam sampai yang seperti itu. Wa awwalu man ya'burus sirat minal anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan orang pertama yang akan melewati sirat dari kalangan para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal umam ummatuhu liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara para umat-umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang pun yang pertama kali lewat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai surga dan neraka. Demikian wasallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.